Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين عزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil masih seputar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Bagaimana bencinya Fir'aun kepada Musa alaihissalam karena mendakwakan tauhid, mengajak beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun sombong, congkak, bahkan takabur. Seraya di suatu ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah rabb kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Kemarin ditantang oleh Fir'aun Musa alaihissalam mendatangkan bukti. Kalau kamu benar-benar jujur, kamu itu adalah nabi, buktikan, tunjukkan, hadirkan bukti tersebut di hadapanku, katanya. Akhirnya kemarin di antara dua bukti sudah ditunjukkan, ya kan? Di antara dua bukti sudah ditunjukkan. Yang pertama, Musa alaihissalam melemparkan apa? Tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya menjadi ular yang besar. Yang kedua, Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya. Sebutkan tafsirannya kemarin. Nah, barakallahu fiik. Nah, dari bagian dada yang terbuka bajunya keluarkan, atau dari bawah apa? Ibtihnya, itu ketiak. Begitu keluarkan langsung bersinar berwarna putih. Amin, dilihat orang-orang yang melihat. Tapi begitu dimasukkan kembali, langsung apa? Dikembalikan. Nam langsung apa langsung seperti nam warna yang semula. Ikhwan fi din, azan jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bagaimana berikutnya setelah melihat bukti yang ditampakkan di hadapan Fir'aun dan juga pengikutnya, apa responnya? Antum lihat, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-109. Kita lihat bagaimana responnya. Allah Ta'ala berfirman, qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadha lasahirun 'alim. Allahul musta'an. Ini lihat responnya jelek sekali. Berkata para pembesar, orang-orang yang mulia dari kaum Fir'aun, maksudnya orang pembesar, orang mulia di sisi mereka, ya, mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata, katanya. Ini adalah sihir yang jelas. Jadi perbuatan Musa alaihissalam itu dinilai sebagai sihir. Allahu musta'an. Padahal itu mukjizat itu, ya. Datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka Fir'aun dan juga orang-orang yang bersama Fir'aun menilai itu adalah sihir. Tujuannya apa? Ya, untuk mengelabui biar pengikutnya tidak tertipu atau tidak ikut dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah qala al-ashrafu min qaumi fir'aun, berkata orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang mulia dari kalangan kaum Fir'aun. Maksudnya orang mulia ini maksudnya ada orang-orang pembesar dari kaum Fir'aun, pembesar-pembesarnya. Inna Musa lasahirun ya'khudhu bi'aynin nas bi khida'ihi iyyahum. Sesungguhnya Musa ada tukang sihir. Bayangkan ini, Musa tukang sihir, katanya, Allahul musta'an. Yaitu membuat mata-mata manusia, maksudnya membuat ini, maksudnya mata-mata manusia dibikin terkelabui. Bikhida'ihi iyahum, dengan perbuatan Musa menipu mereka. Jadi Fir'aun sudah nampak, ditampakkan di hadapan seperti itu, masih menuduh Musa sebagai tukang sihir. Manusia matanya disihir, sehingga apa? Nah, barakallahu fiik, tertipu, kata mereka. hatta yuhayyila ilaihim annal 'asa hayyatan. Sampai-sampai Musa membuat khayalan kepada mereka bahwasanya tongkat itu ada ular. Padahal tongkat itu benar-benar menjadi ular gitu loh. Bukan sihir lagi. Nanti itu kan sihirnya Firaun benar, kalau itu tali-tali nih disihir akhirnya nampaknya ular itu benar. Tapi kalau Musa alaihissalam ketika melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular beneran itu loh. Bukan tali. Kita lihat sini. Wa syai' min khilafi ma huwa 'alaih, padahal kenyataannya, realitanya sesuatu tersebut tidak sesuai apa yang nah barakallahu fiik disampaikan. Maksudnya barakallahu fiik tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Firaun dari itu dan para pembesar Firaun dari kaumnya Firaun. Wa huwa wasi'ul 'ilm bis-sihr mahirun bihi, tuduhannya. Musa alaihi salam, dia itu adalah orang yang luas ilmunya dengan masalah ilmu sihir. Luas ilmunya terhadap ilmu sihir dan pandai dengannya. Tujuan yang luar biasa ini. Tujuannya apa? Biar manusia lari dari Musa alaihissalam. Mukjizat di hadapannya masih dibilang apa? Itu adalah perbuatan sihir. Musa adalah tukang sihir, pandai dalam ilmu sihir. Allahu musta'an. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke 110. Apa yang dibikin oleh Firaun biar orang-orang barakallahu fiik yang beriman kepada Musa alaihi salam lari, dan orang-orang yang mengikuti Firaun agar semakin bersama dia. Kita lihat apa yang diungkapkan. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Lihat syubhatnya Firaun ini. Musa itu ingin mengeluarkan kalian dari bumi kalian, ingin mengeluarkan kalian dari kampung kalian, dari negeri kalian itu loh. Paham ya? Famadza ta'murun, apa yang kalian perintahkan aku? Maksudnya Firaun minta arahan kepada para pembesar-pembesar dari kaumnya. Orang-orang mulia yang di sisi Firaun gitu, menurut Firaun ya, dimintai arahan gitu loh. Musa ini ingin mengeluarkan kalian dari kampung kalian, apa yang kalian perintahkan? Bagaimana pendapat kalian gitu loh. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassiruna sabahumullah yuridu an yukhrijakum jami'an min ardikum. Musa ingin mengeluarkan kalian, semua kalian ingin dikeluarkan dari bumi kalian. Qala Firaun, berkata Firaun, fabimadza tusyiruna ilayya ayyuhal asraf fi amri Musa? Maka dengan apa kalian mengarahkan, mengisyaratkan kepadaku, wahai para pembesar, wahai para pemuka, wahai para pemimpin, mengenai perbuatan Musa ini? Jadi Firaun minta arahan dari para pemuka, para pembesar di kaumnya. Para pemuka, para pembesar kaumnya dimintai arahan Firaun. Firaun ngomong, Musa ini pengen mengeluarkan kalian dari kampung kalian. Paham ya? Terus apa yang kalian perintahkan biar aku kerjakan? Kata Firaun, apa arahan kalian? Kita lihat arahannya apa. Kalau Allah Ta'ala menyatakan ayat yang berikutnya, ayat 111, perhatikan. Qalu ardih wa akhahu wa arsil fil madaini hasirin. Mereka mengatakan tundalah. Biarkan dia dan saudaranya. Naam, biarkan dia dan saudaranya. Naam, itu Harun. Biarkan dia dan saudaranya. Kirimlah orang ke kota-kota untuk mengumpulkan tukang sihir. Ini arahannya para asrafan itu, para pemuka, para pembesar kaum Firaun. Naam barakallahu fiik. Itu mereka memberikan arahan Firaun, kalau gitu biarkan tahan Musa dan juga saudaranya. Sekarang kamu kirim orang-orang ke kota, suruh ngumpulin tukang sihir. Paham ya itu. Nah, jadi nanti para tukang sihir itu dikumpulin semuanya. Nah, kita lihat sini. Qala al-fasiruna sabahumullah. Qala man hadara munadharat Musa min sadati qaumi Firaun wa kubara'in. Berkatalah orang yang hadir sedang bermunadharah, yaitu berdebat atau mendebat Musa alaihissalam dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum Firaun dan juga pembesar-pembesar mereka. Akhir Musa wa akhau Harun, tundalah, biarkan Musa dan saudaranya Harun. Wa ba'atsil madain Misr. Misr ini maksudnya adalah barakallahu fiik, nam kota Mesir. Paham ya? Utuslah ke kota-kota atau ke negeri-negeri yang ada di Mesir tersebut. Wa aqallimiha surat, dan juga enam daerah-daerah Aqalimiha itu ada Aqalim Syurga daerah-daerah. Utus ke Nabarakallahu fi ke kota-kota yang ada di Mesir dan juga daerah-daerah pelosok atau yang semisalnya seperti itu. Untuk ngapain? Ngumpulkan tukang sihir. Karena Firaun ingin nandingi gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat. Ayat yang berikutnya sambungannya ya. Arahan para pembesar orang-orang pengikut Firaun dari itu, yaitu kami kulli sahirin alim. Mereka akan datangkan kepadamu nam tukang sihir yang ahli, tukang sihir yang punya ilmu. Bayangkan itu. Jadi tujuannya para pembesar tadi, para pemuka para pembesar tadi itu, para pembesar kaum Firaun mengarahkan Firaun, kamu utus orang-orang ke kota atau ke daerah-daerah pelosok, suruh mencari apa? Tukang sihir, dikumpulkan. Mereka nanti datang kepadamu gitu loh. Wah itu. Nah untuk apa? Menyaingi mukjizat siapa Nabi Musa alaihissalam. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Qala al-fasiruna sabahumullah. Fasir yang dilihat. Tujuannya kenapa kalau diutus ke kota-kota dan juga ke daerah-daerah? Lihat jema'ulaka namkullah sahirin wasirin ilm bisir. Agar mereka mengumpulkan untukmu setiap tukang sihir yang luas ilmunya, punya pengalaman dalam masalah sihir. Itu tujuannya. Jadi ini banyak ya, banyak tukang sihir dikumpulkan situ. Kemudian tali-tali itu mulailah mereka apa? Nam sihir. Akhirnya mata-mata manusia pun tersihir melihat tali-tali yang sebanyak itu nampaknya ular, ketakutan mereka. Musa alaihissalam ditantang, kamu duluan atau aku duluan katanya. Kata tukang-tukang sihir tadi, para tukang sihir tadi itu. Kata Musa alaihissalam, kalian duluan. Lalu, begitu ditampakkan langsung tali-tali itu berubah seakan-akan menjadi ular. Musa sempat ketakutan sebentar. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan mukjizat yang sangat luar biasa tadi. Begitu tongkatnya dilemparkan langsung menjadi ular yang besar. Bukan ular sihir ini, bukan ya, ular beneran ini ya. Langsung tadi ular-ular yang jadi-jadian tadi itu, dari tali-tali yang sihir ke nampaknya ular ini dimakan oleh ular yang besar ini. Masya Allah, kita lihat ini. Kisahnya ini memang seru ini ya. Firaun nantang terus ini. Mengumpulkan tukang sihir untuk menyaingi, menandingi, mengalahkan Musa alaihissalam. Kita lihat sini. Akhirnya ayat yang ke-113 perhatikan. Wa jaa'a as-saharatu fir'auna qalu innana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Saharah. Saharah itu jamak mufradnya sahir. Sahirun saharatun. Kafirun kafaratun. Fajirun fajaratun. Kemudian datanglah tukang sihir. Datanglah para tukang sihirnya Firaun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami nanti kalau seandainya menang pasti dapat hadiah. Minta oleh Firaun, kalau kami menang nanti bagaimana? Ada hadiahnya enggak? Itu loh, minta hadiah. Kita lihat. Nah barakallahu fikum. Tafsirannya, qala al-mufassiruna sabahumullah wa ja'asaratu Firaun qalu, dan datanglah tukang sihirnya Firaun seraya mereka berkata, a inna lana lazaizah wa malan in ghalabna Musa. Mereka berkata, wahai Firaun, apakah sesungguhnya kami ini akan dapat hadiah, dapat harta kalau kami bisa mengalahkan Musa? Tukang sihir yang berkumpul dari itu ngomong kepada Firaun, Firaun, nanti kalau aku menang Musa kalah, apakah kami ini dapat hadiah, dapat uang, dapat harta? Apa jawabannya Firaun? Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-114. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Lihat ini. Bujukannya, rayuannya, jaminannya. Firaun itu pembesar, raja gitu loh. Di tukang sihirnya mengatakan, nanti kalau kami menang, Musa kalah, kami dapat hadiah atau tidak? Dapat harta atau enggak? Kata Firaun, na'am. Iya. Bahkan kalian itu akan menjadi orang-orang terdekat kami. Wah. Jadi kalau orang itu kalau sudah jadi terdekat, menjadi orang terdekat para raja, terdekat pemimpin itu kan nampaknya wah besar gitu ya, ya kan? Nah ini menjilat pemimpin ini ya, Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala al-fasiruna sabahumullah, qala fir'aun na'am, lakumul ajr wal kurb minni in ghalabtumuh. Fir'aun mengatakan, iya, kalian akan mendapatkan upah dan kedekatan dariku jika kalian bisa mengalahkan Musa. Bayangin, ini jaminannya Firaun. Kalau kalian menang, kalian akan mendapatkan upah gaji hadiah plus kalian menjadi orang-orang terdekat kami. Ayo kita lihat menang atau kalah ternyata. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-115. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Nantang mereka, wahai Musa, imma kamu duluan yang melemparkan atau kamu yang mulai, atau kami duluan yang melemparkan. Maksudnya melemparkan itu mulai barakallahu fiik, na'am, yang diinginkan mereka berupa sihir tadi itu. Paham ya? Kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-fasiru nasabahumullah, qala saharatu fir'aun, berkata tukang sihirnya Fir'aun ni Musa pada Musa, ala sabil takabbur wa adam nubalah. Berkatanya itu dalam keadaan apa? Takabur, sombong dan tidak peduli. Ngomong, Musa, kamu duluan atau aku duluan katanya. Ya Musa, ikhtar antulki asaka awalan aw mulki nahnu awalan. Tukang sihirnya mengatakan, "Wahai Musa, pilih kamu. Kamu yang melemparkan tongkatmu duluan atau kami yang melemparkan duluan?" Ini permintaan tukang sihirnya Firaun tadi itu. Nah, barakallahu fiik. Apa kata Musa ayat yang berikutnya? Perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-116 diperhatikan situ. Qala alqu. Falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum wata'u bisihrin 'adzim. Sihir ngeri sekali barakallahu fiik. Kalau orang enggak beriman, itu kadang-kala kalau melihat sihir itu memang kelihatan nyata gitu loh. Paham ya? Rasulullah SAW yang masya Allah, yang beliau adalah nabi pilihan, manusia pilihan, beliau aja tidak terlepas dari sihir nih. Beliau pernah kena sihir. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Biar dilihat ini apa yang terjadi ini. Kemudian Musa AS mengatakan, lemparkanlah kalian duluan. Falamma alqaw, tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali tadi itu, saharu a'yunan nas, mulailah mereka mensihir mata-mata manusia. Enggak nampak. Antum lihat penyulap. Penyulap itu kadang-kala antum lihat kayak beneran loh, padahal enggak ada. Padahal mungkin kecepatan tangan gitu loh. Kadang dengan bantuan jin juga bisa itu loh. Paham ya? Nah, tali-tali dimasukkan kantong keluar bola. Masyaallah. Jadi tersihir matanya, terhipnotis itu. Kadang-kala seperti itu, enggak nampak itu loh. Kecepatan tangan atau semisalnya. Allahu musta'an. Memang nah barakallahu fiik, tidak setiap penyulap itu dengan bantuan jin memang ada kecepatan tangan. Cuman kadang itu karena matanya sudah tersihir, sudah istilahnya apa ya, sudah semacam terhipnotis itu nampaknya itu beneran itu loh. Paham ya? Allahu musta'an. Lihat ini. Musa AS mengatakan, lemparkan kalian duluan. Falamma alqaw, tatkala mereka melemparkan, saharu a'yunan nas, mulailah mereka sihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, membuat mereka takut orang-orang yang hadir. Waja'u bisihrin 'adzim. Mereka telah mendatangkan sihir yang besar. Tafsirannya, perhatikan tafsirannya. Qala al-fasirun astabahumullah, qala Musa lis-sahrah. Berkata Musa kepada tukang sihir, para tukang sihir yang dikumpulkan tadi itu, "Alqu antum." Lemparkanlah oleh kalian. Kalian duluan maksudnya. Falamma alqaw al-hibal wal-'isya. Kemudian tatkala mereka melemparkan tali-tali dan juga tongkat-tongkat, saharu a'yunan nas, mereka mulai mensihir mata-mata manusia. Mereka mulai mensihir apa? Mata-mata manusia. Disimak baik-baik ya. Fa khuyila ila al-absar, maka dibikin khayal lah. Dibikin khayal pada mata-mata manusia tadi itu, annama fa'aluhu haqiqatan. Bahwasanya yang diperbuat tukang sihir itu benar gitu loh. Paham ya? Padahal yang dilempar itu apa? Cuman tongkat dan tali gitu loh. Tapi mata manusia sudah tersihir. Walam yakun illa mujarradun nam sun'atin wa khayalin. Padahal apa itu tidaklah terjadi kecuali semata-mata apa? Karena perbuatan yang dibikin-bikin dan juga khayalan. Wa arhabun nas, mereka bikin manusia ketakutan. Irhaban syadidan, bayangkan. Menjadi ular, takut mereka dengan rasa takut yang sangat besar. Wa ja'u bisihrin qawiyyin katsir. Mereka mendatangkan sihir yang sangat kuat dan banyak. Kita lihat bagaimana Musa AS membalasnya. Ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala telah menyatakan, wa auhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafiqun. Ini lihat ini. Kemudian kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Begitu dilemparkan langsung apa? Tiba-tiba menjadi ular yang besar. Su'banun 'azhim. Paham ya? Nah, ular yang besar. Ngeri sekali. Tiba-tiba apa? Langsung melahap menyantap, memakan ular-ular bikinan tukang sihir tadi itu. Tali-tali. Cuma tali-tali aslinya. Kemudian apa tongkat-tongkat. Cuma manusia matanya sudah tersihir sehingga nampaknya ular. Dimakan semua tadi itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Wa auha Allahu ila 'abdihi wa rasuli Musa alaihi salam. Kemudian Allah telah wahyukan kepada hamba-Nya dan rasulnya itu Musa alaihi salam fi dzalikal mauqif azim, pada kondisi keadaan yang sangat enam besar tersebut, paham ya? Posisi keadaan kondisi seperti itu. Allazi farraqallahu fihi bainal haqqi wal batil, di saat tersebut Allah telah pisahkan antara al-haq dan batil. Kan nampak nanti tukang sihir pun kaget juga gitu loh. Akhirnya banyak yang beriman. Fir'aun tambah marah. Itu kisahnya lanjutannya nanti. Kita lihat dulu sini. Ya'muruhu bi'an yulqi ma fi yaminihi wa hiya 'asah. Allah telah perintahkan agar melemparkan apa yang ada di tangan kanannya itu tongkat. Fa'alqaha, kemudian beliau melemparkan. Fa'idha hiya tabla' ma yulquna. Akhirnya tiba-tiba tongkat yang dilemparkan tadi menjadi ular dan langsung menelan apa-apa yang dilemparkan tukang sihir itu. Tali-tali, tongkat-tongkat yang menjadi nampaknya kayak ular tadi ditelan sama ular yang besar yang asli tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa yuhimuna an-nas annahu haqqun wa huwa batil. Sempat mereka membuat samar manusia dengan anahu hakun, bahwasanya itu benar padahal itu batil. Maksudnya apa? Perbuatan tukang sihir itu nampaknya benar aslinya, nampaknya ya, tapi ternyata itu batil itu loh. Cuman apa? Bikinan tukang sihir, bukan asli. Tapi kalau tongkat yang dilemparkan oleh Musa alaihissalam itu benar-benar menjadi ular beneran itu loh. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-118. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kemudian nampaklah al-haq dan hancurlah apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Maksudnya perbuatan tukang sihir hancur sudah. Paham ya? Lah dimakan sama ular yang beneran? Paham ya? Cuman tali-tali sama tongkat-tongkat dimakan langsung dengan ular yang besar tadi itu yang nampak kalau fik tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan jadi ular yang beneran tadi itu. Nah, akhirnya mereka bagaimana? Ya kotar-kotir istilahnya gitu ya. Tukang sihir ini. Paham ya? Mereka pun lihat ular beneran sembarangan ini. Nah, barakallahu fi. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun astabahumullah, simak baik-baik. Fa dhahara al-haq wastabana liman syahidahu wa hadarahu fi amri Musa alaihi salam. Nampaklah al-haq. Nampaklah al-haq. Kemudian apa? Semakin nampaklah apa yang mereka yang disaksikan. Dan orang-orang yang hadir menyaksikan apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Mujizat. Wa annahu Rasulullah yad'u ila al-haq. Bahwasanya Musa alaihissalam adalah utusan Allah yang menyeru kepada apa? Al-haq. Menyeru pada kebenaran. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa batlal kadzib alladzi kanu ya'manuna, dan hancurlah kedustaan. Paham ya? Sirnalah kedustaan yang dulu mereka melakukannya. Dusta kan, sihir kan dusta. Menipu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Makanya para ulama mengatakan haddus sahir al-qatl. Hukuman tukang sihir itu dibunuh hukumannya. Paham ya? Karena orang kalau sudah bermain sihir itu tidaklah terjatuh kecuali pada kekufuran. Makanya Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir waktu itu bukan mengajarkan karena itu adalah diperintahkan, bukan. Untuk menguji, innama nahnu fitnatun fala takfur, kami hanya menguji. Jangan kalian kufur. Ternyata apa? Mereka banyak yang belajar akhirnya terjatuh dalam kekufuran. Karena orang itu kalau belajar ilmu sihir itu enggak akan bisa mensihir sampai dia terjatuh dalam kekufuran. Wa'iyadzubillah. Ngeri sekali. Nah, barakallahu fikum, ritual-ritualnya Al-Qur'an diinjak-injak. Amin ya Allah musta'an. Kemudian kadang-kala barakallahu fikum mereka menulis arak-arak Al-Qur'an itu, nah ditulis tembok-tembok kamar mandi. Itu pun dengan darah, wa'iyadzubillah. Darah kotor lagi. Allah musta'an. Itulah 6 ritual-ritual sihir. Jadi enggak ada sihir hitam, sihir putih enggak ada ya. Semua sihir hitam semuanya. Paham ya? Nah, kata mereka sihir hitam dilawan sihir putih enggak ada. Dua-duanya terjatuh dalam kekufuran kalau namanya sihir. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Yang berikutnya barakallahu fikum, Faghulibu hunalika wa qalabu sahirin. Akhirnya tukang sihir tadi itu, para barakallahu fik tukang sihir tadi itu terkalahkan, kalahlah mereka semuanya di situ. Dan berbaliklah mereka dalam kondisi hina. Kembali dalam kondisi hina. Fir'aun malu, mukanya mau taruh mana Fir'aun? Malu. Datangkan tukang sihir sebanyak itu ternyata kalah semuanya. Tali-talinya, tongkat-tongkatnya yang sudah barakallahu fik sempat disihir mata manusia, kelihatannya apa ular, dimakan semua ular beneran. Malu enggak kira-kira Fir'aun? Malu lihat ini. Tukang sihir mereka berbalik dalam kondisi rendah dan juga malu. Kita lihat. Qala al-fasiruna sabahumullah. Faghulibat jami'us sahara fi makan istima'ihim. Maka kalahlah, dikalahkan semua tukang sihir di tempat yang mereka berkumpul itu. Wangsarafa Fir'aun wa qaum. Kemudian Fir'aun langsung pergi dan kaumnya adillah maghurin maghlubin. Dalam kondisi rendah dan hina, terkalahkan dan kalah di situ. Wah, bayangkan Fir'aun, sombong. Kesombongan tidak melahirkan kecuali seperti ini. Kekalahan. Kita lihat satu lagi. Wa ulqiya saharatu sajidin, langsung sujud. Nah, bayangkan itu. Para tukang sihir tadi itu langsung pada sujud, ternyata. Qala al-fasirun asabahumullah wa kharra saharatu sujjada ala wujuhihim lillah rabbil alamin lima ayanu min azimi kudratillah. Akhirnya para tukang sihir itu tersungkur langsung sujud di atas wajah-wajah mereka untuk Allah SWT, Rabb semesta alam. Kenapa? Karena mereka menyaksikan betapa agungnya kemampuan Allah SWT. Tongkat dilemparkan jadi ular besar. Bayangkan itu. Ular besar, ular kecil, ular besar ini ya. Nah, kalau bisa dikatakan semacam ular piton lah, besar ya ularnya. Namanya sehingga semua dimuakan semuanya. Nah, seperti itu. Ngeri. Nah, kita ambil dikit lagi ya, baru besok perdebatannya lanjutkan Fir'aun. Qalu amanna bi rabbil alamin. Ayatnya ke-121. Mereka tukang sihir tadi, para tukang sihir mengatakan, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Rabb semesta alam. Bayangkan. Kalah langsung mereka beriman. Marah enggak Fir'aun kira-kira? Marah luar biasa nanti kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Rabbi Musa wa Harun. Qala al-fasiruna sabahumullah wa huwa Rabbu Musa wa Harun. Maksudnya mereka makan kami beriman dengan Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Wa huwa alladhi yajibu an tusraf lahu al-ibadah wahdah duna man siwa. Yang mana itulah yang wajib untuk diserahkan semua ibadah hanya semata untuk Allah Ta'ala, bukan untuk selainnya. Nah, barulah barakallahu fikum besok insyaallah pada pertemuan yang datang, kisah Fir'aun marah. Yang dimarahi siapa? Tukang sihir tadi, para tukang sihir yang beriman kepada barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala tadi. Paham ya? Diancam gitu loh. Kalian tetap mau ikut kami atau ikut Musa gitu loh. Itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.